Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis dari sahabat Tsabit Ibn Duhaq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Telah kita jelaskan ketika seseorang bernadar untuk menyembeli seekor unta di tempat yang namanya Buana, maka Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad, apakah di tempat tersebut pernah ada suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi. Di sini menunjukkan kalau seandainya di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi, maka tidak boleh melaksanakan nadar untuk menyembelih seekor unta ataupun hewan yang lain di tempat tersebut. Nah, walaupun berhala tersebut sudah tidak ada, kenapa dikatakan Nabi mengatakan hal kana fiha? Ini menunjukkan zaman yang telah berlalu. Apakah dahulu pernah ada? Suatu berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi. Sehingga walaupun berhala tersebut telah dihilangkan, tapi ketika tempat tersebut masyhur dulunya itu tempat peribadahan kepada berhala, maka tidak boleh memenuhi nadar untuk menyembelih seekor hewan di tempat tersebut. Walaupun menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dilakukan di tempat yang di sana ada berhalanya atau dulunya tempat penyembahan kepada berhala, ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah, apakah ada di tempat tersebut suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Makna jahiliyah yaitu makana qabla al-islam, zaman sebelum Islam, disebut dengan zaman jahiliyah, dan ini telah hilang. Zaman jahiliyah telah hilang, alhamdulillah, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada lagi zaman jahiliyah. Di jahiliyah ini sekali lagi zaman sebelum Islam, zaman jahiliyah. Dan zaman jahiliyah ini sudah tidak ada lagi. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kadang-kadang masih tersisa sifat-sifat jahiliyah pada sebagian manusia. Seperti halnya ucapan Nabi SAW kepada sebagian sahabat-sahabatnya, innaka mru'un fika jahiliyah, ya, sesungguhnya padamu, ya, ada sifat jahiliyah. Atau ucapan Nabi SAW mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada empat perkara pada umatku ini yang termasuk perkara-perkara jahiliyah. Ya, di antaranya at-ta'nu fil ansab, ya, mencela nasab, wal fahru bil ahsab, dan juga bangga, ya, dengan kedudukannya, bangga dengan nasabnya, wal istiqa bin nujum, ya, dan juga istiqa, ya, meminta hujan dengan munculnya bintang-bintang, wan niyaha al mayit, meratapi mayit. Ini antara empat perkara jahiliyah dan ternyata masih ada pada sebagian kaum muslimin. Ya, perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ya, mencela nasab, berbangga dengan nasabnya, ya, meminta hujan dengan turunnya bintang, bintang ini, bintang itu, atau meratapi mayit. Ya, sehingga sebagian perbuatan-perbuatan jahiliyah masih ada pada sebagian kaum muslimin. Adapun jahiliyah secara umum ini telah hilang dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga salah ketika ada orang yang mengatakan jahiliyatu al-qurnul isyrin, misalkan. Ya. Zaman jahiliyah abad ke-20, misalkan. Ya. Penyebutan semacam ini tidak tepat. Nah, seakan-akan ucapan ini menyatakan secara umum bahwasannya di abad ke-20 ini terjadi lagi zaman jahiliyah. Padahal zaman jahiliyah, ya, telah lenyap dengan diutusnya Nabi SAW. Jadi kalau kita menyatakan secara umum jahiliyah di abad ke-20 misalkan, atau jahiliyah zaman sekarang, ya, ini tidak boleh ungkapan-ungkapan yang menyatakan umum seperti ini. Nah, ya, tapi kalau kita ucapkan, ya, sifat-sifat jahiliyah pada sebagian kaum muslimin, tidak mengapa, dikarenakan, ya, Rasulullah mengatakan masih ada sifat-sifat jahiliyah pada sebagian kaum mukminin. Ya, arba'un fi ummati fi amril jahiliyah atau min amril jahiliyah, ada empat perkara pada umatku ini di antara perkara-perkara jahiliyah. Atau kita ucapkan, ya, jahiliyah pada sebagian tempat, jahiliyah pada sebagian negeri, tidak mengapa. Ya. Tapi kalau kita menyatakan secara umum jahiliyah abad ke-20 misalkan, ya, jahiliyah zaman sekarang, ini tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan zaman jahiliyah telah selesai dengan diutusnya Nabi SAW. Nah, ada sebagian, ya, buku karangan yang berjudul tadi, jahiliyah abad ke-20. Sehingga para ulama mengkritisi, ya, ungkapan semacam ini. Ya, seakan-akan menyatakan, ya, sekarang itu masih zaman jahiliyah. Ya, padahal, saya jelaskan tadi, zaman jahiliyah telah usai, selesai dengan diutusnya Nabi SAW. Ya, tidak boleh kita menyatakan secara umum zaman jahiliyah di abad sekarang ini. Ya, tapi kalau kita ungkapkan masih ada sifat-sifat jahiliyah pada sebagian negeri, pada sebagian kaum mukminin, ini tidak mengapa. Yang tidak boleh itu menyatakan secara umum. Ya. Dan disebutkan tadi ketika Nabi mengatakan hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah. Ya. Apakah dahulu di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, دليل على أن الصنم ولو زال وأنه الوثن ولو زال من المكان هذا المكان يترك ولا يدبه فيه. Ini merupakan dalil bahwasannya patung atau berhala, ya, walaupun telah hilang, telah lenyap dari suatu tempat, ya, bahwasannya tempat tersebut tidak boleh dilakukan penyembelihan padanya. Walaupun penyembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau tempat tersebut dulunya, ya, ada berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun berhala tersebut telah tidak ada, tidak boleh menyembelih di tempat tersebut walaupun penyembelihannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan Nabi pun menyatakan kepada orang yang bernadar untuk menyembelih di suatu tempat yang namanya buana. Rasulullah menyatakan, apakah dahulunya di tempat tersebut ada berhala? Ya, di antara berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini menunjukkan kalau seandainya ada berhala, Nabi tidak mengizinkan untuk memenuhi nadar menyembelih hewan di tempat tersebut. Ya. Tapi ketika tidak ada, Rasul mempersilahkan, ya, untuk memenuhi nadarnya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasannya ala annal makan alwasan yajibu ayyuhjara. Ya, menunjukkan bahwa tempat berhala wajib untuk dijauhi. Ya, tempat penyembahan kepada suatu berhala ini wajib untuk dijauhi. Allah mengatakan warhujjafahjur. Ya, huj ini maknanya sonam. Dan tinggalkanlah, jauhilah, ya, sonam, berhala-berhala. Termasuk meninggalkan tempat yang di sana ada berhalanya. Nah, kemudian Rasulullah pun bertanya, apakah di sana ada suatu perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim. Ya. Apakah di tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Lalu dijelaskan, 'id, ya, maknanya itu suatu nama yang berulang-ulang. Ya. Ya'udu wa yatakarrara. Berulang-ulang. Baik sifatnya zaman berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat. Nah, yeah. Id zamani, contohnya, yeah, yang berkaitan dengan zaman seperti Idul Fitri, Idul Adha, ini berkaitan dengan zaman, waktu. Nah, atau id yang berkaitan dengan tempat, maka makan alladhi yajtami'un nas fihi, tempat di mana manusia berkumpul padanya untuk beribadah. Ya, seperti Arafah. Ini tempat di mana manusia berkumpul padanya untuk beribadah. Atau Muzdalifah. Atau Mina. Nah, ini merupakan hari-hari besar kaum muslimin. Atau tempat-tempat besar kaum muslimin. Ya. Id yang berkaitan dengan makaniyah, tempat, atau id yang berkaitan dengan zamaniyah, waktu. Ya. Rasul bertanya, apakah di tempat tersebut? Nah, ada id, baik id makaniyah atau id zamaniyah, dari id orang-orang jahiliyah. Ya. Apakah ada tempat besar mereka? Ataukah ada hari raya besar mereka, ya, yang dilakukan di tempat tersebut? Ini menunjukkan bahwasannya ala annahu la yudbahu lillah fi makanin kana fis sabiq yudbahu fihi li ghairillah. Ya. menunjukkan tidak boleh menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dahulunya dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan ini bisa menjadi pelantara, wasilah kepada penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya salat di kuburan ini bisa menjadi pelantara menuju kepada kesyirikan. Nah, atau membuat masjid di kuburan, kubah-kubah di kuburan, ini bisa menjadi pelantara kepada kesyirikan. Maka Nabi SAW memutus pelantara-pelantara yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan. Setelah dinyatakan bahwasanya di tempat tersebut tidak ada berhala-berhala jahiliyah, dan tempat tersebut bukanlah tempat perayaan orang-orang jahiliyah, maka Rasulullah mengatakan awfi binadri, penuhi nadarmu. Qala rahimallahu taala, kita bacakan penjelasannya. Qauluhu awfi binadri, penuhi nadarmu, hada yadullu ala anna dabha lillah fil makan alladhi yadbahu fihi al-musyrikun li ghairihi aw fi mahalli a'yalihim ma'siyah. Ini menunjukkan bahwasanya penyembelihan untuk Allah di tempat di mana orang-orang musyrik menyembelih padanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat hari besar mereka, perayaan-perayaan mereka, termasuk maksiat. Sekali lagi, menyembelih walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala penyembelihannya, tapi ketika dilakukan di tempat di mana orang-orang musyrik menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat di mana orang-orang musyrik melakukan perayaan-perayaan di tempat tersebut, ini adalah kemaksiatan. Walaupun menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun berkurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dilakukan di tempat di mana orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini suatu kemaksiatan. Apalagi menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi keadaannya. Menyembelih untuk Allah saja, kurbannya untuk Allah saja, tapi ketika dilakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah, suatu kemaksiatan. Apalagi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la'anallah man dabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk hajat laut, hajat bumi, persembahan kepada penunggu suatu tempat, persembahan untuk jin, penunggu hutan, penunggu laut, dan lain sebagainya. Ini kesyirikan yang besar. Sekali lagi, menyembelih untuk Allah, tapi ketika dilakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu kemaksiatan. Li'anna qawlahu awfi bin nadri ta'qibun lil wasfi bil hukmi bil fa. Dikarenakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa awfi bin nadri. Maka tunaikanlah nadarmu. Nah, ucapan ini ta'qib merupakan kalimat susulan. Lil wasfi bil hukmi bil fa. Kalimat susulan untuk suatu sifat dengan menyebutkan hukum dengan kata fa. Jadi kata fa atau huruf fa ini di antara fungsinya adalah ta'qib. Nah, untuk menyatakan ya hukum susulan ya setelah penyebutan kalimat sebelumnya. Wa dzalika yadullu annal wasfa sababul hukmi. Ya, yang demikian ini menunjukkan bahwasannya sifat ini merupakan sebab hukum. Fa yakunu sababul amri bil wafa huluhu an hadainil wasfaini. Sehingga sebab perintah menunaikan nadar ini dikarenakan tempat tersebut ya, tidak ada dari dua sifat yang disebutkan tadi. Ya, tempat tersebut tidak dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut bukanlah tempat perayaan orang-orang musyrik. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan nadarnya. Ya, sehingga kalau tempat tersebut ada salah satu di antara dua sifat yang disebutkan tadi, tidak boleh menunaikan nadarnya. Kalau di tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, maka tidak boleh menunaikan nadar untuk menyembelih di tempat tersebut, walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau di tempat tersebut ya, ada perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah, maka tidak boleh menunaikan nadar untuk menyembelih di tempat tersebut. Ya. Walaupun penyembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma qalu la qala fa aufi binadri. Ketika mereka mengatakan tidak, ya, di tempat tersebut tidak ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Di tempat tersebut tidak ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah, maka Rasulullah mengatakan tunaikan, penuhi nadarmu. Wa hada yaqtadi anna kaunal buq'ah makanan li'idihim aw biha wasanun min awsanihim mani'un min nadbihi biha walau nadarahu qalahu syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini menuntut bahwasannya ya, suatu tempat, nah, ketika menjadi tempat perayaan orang-orang jahiliyah, atau di tempat tersebut ada suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah, ini melarang, mencegah ya, dari melakukan penyembelihan di tempat tersebut, walaupun dia sudah bernadar, ya, walaupun sudah bernadar untuk menyembelih ya, seekor hewan, tapi ketika bernadarnya dilakukan di suatu tempat yang di sana ada berhala jahiliyah atau ada perayaan-perayaan jahiliyah, maka tidak boleh dilakukan. Ini diucapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah. Ya. Sehingga sahabat tadi sebelum menunaikan nadarnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya, di sini menunjukkan tentang pentingnya kembali kepada ahlul ilmi. Kembali kepada orang yang berilmu. Nah, ya. Dan seorang dia tidak mampu melakukan suatu ya, perkara-perkara ibadah hingga dia mengetahui apakah ini disyariatkan ataukah ini tidak disyariatkan. Ya, sehingga pentingnya kembali kepada orang yang berilmu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertanyalah kepada ahlu dzikri, kepada orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Jangan memutuskan hanya berdasarkan ya akal pikirannya saja tanpa dibimbing oleh ilmu. Ya, penting kembali kepada ahli ilmi. Nah, untuk bertanya tentang perkara-perkara yang kita tidak mengetahui, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah agama. Nah, dikarenakan agama itu mesti dengan dalil-dalil yang jelas, bukan berdasarkan ro'yu, pikiran atau hawa nafsu, tetapi kembali kepada dalil-dalil yang jelas. Apakah disyariatkan ataukah tidak disyariatkan. Nah, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang ternyata tidak disyariatkan. Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, qauluhu, ucapan Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَدَرٍ فِي مَعْسِيَةِ اللَّهِ. Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. دَلِلٌ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا نَدَرٌ مَعْسِيَةٌ. Ini menunjukkan bahwasannya nadar ini adalah suatu kemaksiatan. Lau qad wujida fil makani ba'dul mawani. Apabila didapatkan di tempat tersebut sebagian faktor-faktor yang menghalangi untuk memenuhi nadarnya. Kalau nadar menyembelih di tempat yang di sana ada berhala jahiliyah atau di sana ada perayaan jahiliyah, ini adalah suatu kemaksiatan. Nah, وَمَا كَانَ مِنْ نَدْرِ الْمَعْسِيَةِ فَلَا يَجُوجُ الْوَفَاءُ بِهِ بِإِجْمَاءِ الْعُلَمَاءِ. Maka apabila nadar itu adalah nadar kemaksiatan, maka tidak boleh menunaikannya menurut kesepakatan para ulama. Tidak boleh seseorang bernadar untuk melakukan kemaksiatan. Contohnya, seseorang bernadar misalkan untuk memutuskan hubungan satu rahim, tidak boleh untuk melakukannya. Seseorang bernadar misalkan untuk menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Atau nadar-nadar maksiat yang lainnya. Nah, berkaitan dengan nadar, kalau kita perhatikan secara bahasa, nadar itu maknanya iltizam, melazimkan, mengharuskan. Adapun secara syariat, nadar itu maknanya seseorang dia mewajibkan, mengharuskan kepada dirinya suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya tidak wajib bagi dirinya. Tapi ketika dia bernadar, maka hukumnya menjadi wajib. Sholat-sholat sunnah misalkan, puasa-puasa sunnah, dia bernadar, kalau saya sembuh, saya akan sholat malam 11 rakaat selama sepekan misalkan. Maka sholat malam yang pada hukum asalnya sunnah menjadi wajib ketika dia bernadar. Atau kalau saya sembuh, saya bernadar untuk umroh. Kalau saya sembuh, saya bernadar untuk haji, untuk sedekah atau yang lainnya. Maka hukum nadar tadi, atau perkara-perkara yang dia nadari yang tadinya sunnah menjadi wajib. Atau yang hukumnya asalnya mubah menjadi wajib ketika seseorang bernadar. Nah, dan hukum asalnya nadar itu sebenarnya tidak disyariatkan seseorang bernadar. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh. Nah, ketika seseorang bernadar, Rasulullah mengatakan innan nadra la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju minal bahil. Sesungguhnya nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kenapa dikatakan dia mengaitkan suatu ibadah dengan kejadian tertentu? Nah, kalau Allah menyembuhkanku, aku akan bersedekah. Dia mengaitkan sedekah dengan kesembuhannya. Kalau tidak sembuh, berarti dia tidak sedekah-sedekah nantinya. Sehingga kata Nabi SAW, nadar itu tidak dikeluarkan melainkan dari orang yang bakhil. Kenapa dia ketika hendak sedekah dikaitkan dengan kesembuhannya? Kalau sedekah-sedekah, dia sedekah. Semangat sedekah, tidak usah dikaitkan dengan kesembuhannya. Sehingga ketika seorang bernadar tadi, kalau aku sembuh, aku bernadar untuk sedekah. Kalau aku sembuh, aku bernadar untuk umroh. Padahal dia punya harta untuk melakukannya. Gak usah dikaitkan dengan kesembuhannya. Gak usah dikaitkan dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa tertentu. Sehingga Rasulullah mengatakan, nadar itu tidak dikeluarkan melainkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, sehingga ketika seorang mendapatkan kelapangan, maka hendaklah dia tadi bersegera untuk melaksanakan amalan-amalan yang bisa dilakukannya. Tidak usah dikaitkan dengan nadarnya. Jadi hukum asalnya adalah makruh, tapi menunaikan nadar hukumnya wajib. Hukum asalnya seorang bernadar makruh, tapi ketika sudah terucapkan nadarnya tadi, maka hukum menunaikannya adalah wajib. Wal yufu nudurahum. Allah mengatakan hendaklah mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Tapi ketika nadarnya untuk bermaksiat, maka tidak boleh menunaikannya. Nah, Rasulullah mengatakan, man nadara ayuti'allah falyuti'ihi. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunaikan nadarnya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan tunaikan nadarnya. Walaupun sudah ternadarkan, tapi ketika nadarnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ditunaikan nadarnya. Nah, bernadar misalkan untuk membunuh si fulan, membunuh tidak boleh, itu kemaksiatan. Bernadar untuk memutuskan hubungan silaturahim, ini kemaksiatan. Sehingga setiap nadar-nadar kemaksiatan tidak boleh ditunaikan. Nah, waqtalafu hal yajibu fihi kafarah yamin ala qawlain. Dan para ulama berselisih, apakah wajib untuk membayar kafarah seperti kafarah sumpah ketika seseorang tidak memenuhi nadar kemaksiatan. Ini berbeda pendapat di antara para ulama, ala qawlain, menjadi dua pendapat. Seseorang bernadar misalkan, saya bernadar kalau saya sembuh, saya akan minum khamr kembali. Na'udzubillah. Nadar untuk maksiat. Nah, kemudian sembuh. Tentu tidak boleh dia minum khamr. Tidak boleh dia menunaikan nadarnya. Apakah dia harus bayar kafarah ataukah tidak? Seperti halnya sumpah. Ketika seorang bersumpah untuk melakukan suatu perkara, demi Allah misalkan, besok saya melakukan ini dan itu. Ada kafarahnya kalau seorang tidak menunaikan sumpahnya tadi. Nah, kafarahnya yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ini pilihan. Pilih salah satu di antara 3. Nah, kalau tidak bisa salah satu di antara tiga ini, ya, maka berpuasa selama 3 hari. Nah, ini kafaroh sumpah. Ya, ketika seorang menyebutkan, mengucapkannya, kemudian tidak melakukan sumpahnya. Nah, begitu pun kafaroh nadar. Seperti halnya kafaroh yamin. Seseorang bernadar, misalkan, ya, kalau hari ini saya sembuh, besok saya akan puasa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan dia, tapi besoknya enggak puasa. Nah, maka dia harus bayar kafaroh nadarnya. Ya. Tadi pilihan, 3 perkara pilihan. Nah, memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian kepada 10 miskin, ya, atau membebaskan budak. Pilih salah satu di antara 3 perkara ini. Kalau tidak mampu, baru puasa 3 hari. Ya. Jadi tidak langsung puasa 3 hari. Pilih salah satu di antara 3 tadi. Kalau tidak mampu, baru puasa 3 hari. Ya, ini kafaroh sumpah dan juga kafaroh nadar. Nah, tapi kalau nadarnya maksiat, ya, seperti sebutan tadi, seorang bernadar untuk minum khamar. Ya. Pertama, tidak boleh dia tunaikan nadarnya. Apakah dia bayar kafaroh? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Nah, ada yang mengatakan dia bayar kafaroh, ada juga yang mengatakan tidak membayar kafaroh. Ya, ada hadis yang mengatakan la nadra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Ya, tidak boleh nadar terhadap suatu kemaksiatan dan kafarohnya bagi yang menadar kepada kemaksiatan ini kafaroh seperti sumpah. Ya, tapi hadis ini dengan lafaz yang disebutkan tadi, nah, pendapat yang kuat, dhaif, lemah. Nah, ya. Sehingga pendapat yang kuat wallahu alam dan dikuatkan oleh Syaikh Al-Fauzan habibullah taala, ketika seorang bernadar untuk maksiat, nah, kemudian tidak menunaikannya, tidak ada kafarah. Ya. Tidak ada kafarah bagi nadarnya. Wallahu alam bisawab. Nah, tidak boleh dia tunaikan nadarnya dan tidak ada kafarah bagi nadarnya tersebut. Ya. Tapi kalau nadarnya perkara yang mubah atau nadarnya, ya, perkara yang mengandung ketaatan, nah, kemudian dia tidak menunaikannya, maka dia harus membayar kafarah yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.